Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum mustanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatihillah rahiman ya Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita membahas kitab Matan Abusuja. Kita sudah sampai di kitab Muamalah dan sekarang masuk di Al-Ghosab. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala li ahadin lazimahu radduhu wa arshu naqtihi wa ujratu mislihi fa in talifa dominahu bimislihi in kana lahu mislun wa fi qimatihi in illam yakun lahu mislun aksara ma kanat min yaumil ghosbi ila yaumit talafi. Ya, pasal tentang ghosab. Musannif rahimahumullah ta'ala mengatakan, ya, sebelumnya ghosab adalah menguasai, ya, menguasai hak orang lain secara zulim dan terang-terangan. Dan ghosab ini termasuk dosa besar, ya. Ghosab termasuk apa? Dosa besar. Musannif mengatakan, siapapun yang menggosop, ya, harta milik orang lain, ya, maka lazimahu wajib baginya radduhu mengembalikan al-maghsub, ya, barang yang digosop, wa arsu naqsihi dan selisih harga, selisih karena berkurangnya harga. Selisih karena berkurangnya harga. Ars itu adalah selisih antara barang ketika normal, ya. Selisih antara barang ketika normal dengan barang ketika ada cacat. Itu selisihnya. Jadi dia wajib mengembalikan barangnya plus jika barangnya tersebut berkurang nilainya. Misalnya apa? Misalnya dia menggosok baju, ya, kemudian dipakai, kemudian nanti nilainya jadi berkurang dengan sebab dipakai. Atau misalnya menjadi sobek. Maka nanti dia harus mengembalikan bajunya plus, ya, harga, selisih harga antara normal dengan cacatnya. Dengan harga ketika barang tersebut cacat karena dipakai atau misalnya ada robek. Jadi harga, penurunan harga, harus mengganti penurunan harganya. Ya, tadi contohnya kalau baju, ya, dipakai atau misalnya robek, itu nanti dia harus mengganti selisih harganya. Kemudian wa ujratu mislihi, yaitu lazimahu juga, ya, wajib baginya untuk membayar ujratu mislihi, biaya standar. Jadi biaya standar harus mengembalikan barangnya plus membayar biaya standar atau biaya sewa seperti itu. Karena orang yang punya ini menjadi apa? Tidak bisa memanfaatkan harta tersebut sehingga tidak bisa menghasilkan. Nah, orang yang menggosok harus mengembalikan plus membayar biaya sewa standar. Misal orang menggosok motor misalnya. Ya, misalnya motor dirampas. Nah, nanti dia harus mengembalikan motor, juga harus membayar biaya standar sewa motor tersebut. Misalnya selama satu pekan, ya, dia menggosok. Nanti misalnya satu pekan dia kembalikan, ya harus juga membayar uang sewa. Misalnya satu harinya 50 ribu misalnya. Ya, tinggal dikali misalnya 8 hari, 400 ribu misalnya. Nah, ini harus mengembalikan maksudnya barang yang digosok plus sewanya. Nanti kalau misalnya harga sewa ini berbeda-beda ketika digosok, kemudian di tengah-tengah dan ketika mengembalikan, nah nanti dia harga yang paling tinggi. Jadi nanti bisa diambil yang paling tinggi. Atau atau bisa yaitu mengembalikannya sesuai dengan yaitu masing-masing harga di hari tersebutnya. Nah, nanti kalau yang tadi pembahasan apa yang harga tertinggi nanti di matan selanjutnya. Kemudian fa'in talifa, nah ketika ini, ketika nanti hilang, fa'in talifa dominau bimislihi, jika hilang maka dia menanggung mengganti dengan yang semisal. Jika hilang mengganti dengan yang semisal. Nah, tadi ana ulangi lagi ya, untuk ujroh misli ya. Jadi tadi mengembalikan barangnya plus biaya sewa ya selama satu pekan. Nah, nanti kalau misalnya berbeda-beda nanti dilihat sesuai dengan apa harga di waktu tersebut. Harga standar di waktu tersebut. Nah, kemudian jika hilang dia harus mengganti dengan yang semisal. Jika ini yang dirampas adalah yang punya nilai harta. Ya, adapun yang tidak punya nilai harta kan ada yang namanya mutamawwal, ada yang ghoiro mutamawwal. Mutamawwal ini ada nilainya. Harta tapi ada nilainya. Namanya mutamawwal. Ada pula harta yang tidak ada nilainya, ghairu mutamawwal, seperti satu biji beras misalnya. Ini harta tapi tidak ada nilainya. Nah, kalau yang dirampas adalah mutamawwal, maka harus dikembalikan dengan yang semisal. Kalau enggak ada nilainya enggak nanggung dia, tapi tetap haram menggosok. Jadi walaupun kecil, gosok itu hukumnya haram. Fa'in talifal dominahu bimislihi ingkana lahu mislun. Jika hilang maka dia wajib mengganti jika barang yang digosok itu ada yang semisal dengan itu. Yang semisal itu adalah misli, itu yang dimaksud misli secara syar'i itu bisa diukur dengan ditakar atau ditimbang dan boleh dijadikan objek salam. Ya, ada yang semisalnya misalnya ditakar ya beras, gandum, ya, seperti itu. Kemudian wabiqi matihi dan diganti dengan nilainya in lam yakun lahu mislun. Diganti dengan nilainya jika tidak ada yang semisal. Yaitu kalau misli lawannya mutaqawwam. Ya. Yang dia apa? Nah, tidak punya yang semisal. Contohnya hewan atau baju. Nah, ini yang semisal enggak ada, maka nanti gantian adalah nilainya, harganya berapa. Ini illam yakun lahu mislun biqimatihi aksaro, yang paling banyak, maka nat min yaumil ghasbi ila yaumit talab. Ya. Dari waktu menggosok sampai waktu hilang. Ya, nanti nilai tertingginya berapa? Misalnya kambing, ya. Di gosok selama 2 pekan, pas gosok harganya misalnya 2 juta misalnya, kemudian di tengah-tengah mungkin melonjak sampai 2 juta setengah misalnya, kemudian turun lagi, nanti mengembalikan nilainya adalah harga tertinggi di antara masa tadi, rentang waktu dari menggosok sampai barangnya hilang, kambingnya mati misalnya, atau hilang. Ya, itu tadi penjelasan dari apa? Matan. Ya, kenapa dipilih yang paling tinggi harganya? Ya, karena pas harga tinggi itu juga dia dituntut mengembalikan. Ya, maka seandainya dia mengembalikan pas harganya tinggi, berarti yang punya kan bisa menjual. Ya, sehingga ini diambil yang tertinggi. Yang di situ kalau enggak diambil yang tertinggi, ya nanti masih menanggung kerugian pemilik barang yang di workshop. Karena seandainya dia memiliki barang itu pas harganya tinggi, kan dia bisa menjualnya. Ya, salah di antara apa ilatnya adalah seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kita lihat sedikit penjelasannya. Ya, wasab di sini disebutkan hukumnya haram, yaitu wasab itu menguasai hak orang lain ya tanpa dengan cara yang tidak benar, tanpa hak. Menguasai hak orang lain yang bukan haknya. Allah SWT berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Contohnya adalah menggosok. Ya, al-gosip ini memakan harta orang lain. Dan dia juga berarti zalim karena mengambil harta orang lain tanpa seizinnya. Atau dia mengambil secara paksa, ya, mengambil secara paksa tanpa apa yang bukan haknya, udwanan. Ya, intinya mengambil, mentasarufkan harta orang lain harus dengan seizinnya. Faedah mencuri itu adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, adapun ghasab mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Orang yang menggosok, merampas baju atau kain atau mobil, maka wajib mengembalikannya. Dan untuk mengangkat kezoliman, menghilangkan kezoliman, maka kita lihat jika barang yang digosok ini hilang atau hancur, rusak, maka dia gosip al-gosip yang merampas wajib apa mengembalikan yang semisalnya, semisal dengan itu. jika tidak ada yang semisal, wajib mengembalikan nilainya, yaitu nilai yang paling banyak ya, di antara dalam rentang waktu dari menggosok sampai hilang barang tersebut ya. Di matan tadi sudah dijelaskan. Jika nilai dari barang yang dirampas tersebut, misalnya baju, harganya menjadi turun ya, karena sebab dipakai ya, maka wajib mengembalikan selisih harga tersebut. Orang yang merampas wajib mengembalikan selisih harga tersebut. Kemudian di sini wajib mengembalikan nilainya itu berupa apa? Uang yang berlaku di negara tersebut ya, ketika barang yang dirampas hilang atau rusak. Kemudian biaya untuk mengembalikan barang yang turun harganya, hanya semata-mata harganya turun ya. Jadi bukan karena dipakai berarti ya, turunnya itu memang memang asli turun harganya di pasaran misalnya. Contohnya adalah mobil yang dirampas itu bulan Maret 2010 harganya 20.000. Nah, setelah 6 bulan kemudian harganya menjadi 15.000. Maka orang yang merampas tidak dituntut untuk mengembalikan selisihnya. Karena ini asli turun harganya, harganya itu asli turun bukan dari penggunaannya. Allah alam, di situ tidak dimasukkan ke tanggungan dari orang yang merampas. Jadi tidak dimasukkan dalam pembahasan ars tadi, selisih harga. Karena tadi kalau yang ars ya, dicontohkan adalah karena dipakai. Ya, karena kalau arus tadi dipakai atau tidak, tapi terjadi turun harga karena memang fisik barangnya ini berkurang nilainya. Jadi kalau baju tadi ketika sudah dipakai menjadi turun karena sebab dipakai, atau enggak dipakai misalnya rusak terbakar atau ya sobek. Nah, ini juga dia tetap harus membayar arsnya. Ya. Tapi kalau baju ini misalnya harganya turun, nah ini dia enggak nanggung. Karena ini asli turun harga, fisiknya itu masih tetap ya, gampangnya memahaminya gitu. Dia fisiknya masih tetap. Kayak ini mobil harganya turun, maka dia tidak menanggung selisihnya. Kemudian yadul ghosib itu adalah yadul doman, bukan yadul amanah. Sehingga nanti kalaupun dia barang rampasannya disimpan dengan benar, walaupun tidak dipakai, tidak teledor, hilang, dia wajib menanggung. Karena apa? Yadul doman. Yadul doman harus mengganti baik itu ta'adi atau tidak ta'adi. Kemudian jika seorang merampas tanah persawahan misalnya, kemudian ditanami, maka wajib baginya untuk membayar biaya sewa. dengan harga tertinggi. Faedah, orang yang duduk di hamparan sajadah atau hamparan milik orang lain tanpa izin, maka dia disebut ghosib. Karena jadi pada intinya adalah menggunakan harta milik orang lain ya. Ya, mentasarufkan apapun bentuknya dia diharuskan izin. Sampai pun dia menduduki apa? Hamparan milik orang lain tanpa dia melakukan izin, dia disebut ghosib. Tanpa meminta izin disebut merampas. Jika orang yang merampas memperbaiki barang yang dirampas, kemudian nilainya jadi mahal, ya, maka pemilik barang tidak ada kewajiban untuk membayar apa selisih harga itu. Kemudian orang yang mengambil barang dari orang merampas, jadi ghosib ini merampas. Kemudian ada orang lain mengambil barang itu dari orang merampas untuk dikembalikan kepada yang punya. Maka yang mengambil ini tidak disebut ghosob. Ya, karena ghosib tidak punya hak ya, tidak punya kepemilikan. Jika orang yang merampas ini membangun rumah di tanah rampasan. Nah, maka orang yang membangun ini, yang merampas ini dikenai beban untuk menghancurkan bangunannya ya, karena tanahnya tanah rampasan, tidak punya hak untuk membangunnya. Ya, kemudian masalah-masalah rincian mungkin kita cukupkan, tidak dibaca tidak mengapa. Kemudian ada masalah yang sering terjadi, ya, anak bacakan di sarah yang lain di Naftul Amta. Jadi kalau mau mencari sarah yang khusus muamalah ada ya di PDF-nya ada juga. Yaitu sarah untuk kitab muamalah di Matan Abu Suja. Ini di ya, nanti kalau ini ana share apa PDF-nya. Yang menulis ini beberapa ulama ya, sudah buka ada 3. Judulnya tadi anu ya, Naf'ul Asqa Sarhu Mu'amalat Abi Suja. Ya, itu judulnya. Ini ada itu khusus untuk fikih muamalahnya itu. Khusus untuk kitab muamalah dari Matan Abi Suja. Disebutkan ada yang masalah sering terjadi, orang yang kehilangan sandalnya di masjid, kemudian dia mendapatkan sandal yang lain. Ya. Maka di sini disebutkan tidak boleh untuk memakainya. Jika sandal yang tersisa tadi adalah milik orang yang mengambil sandalnya. Ya. Terus kemudian bagaimana dalam keadaan ini, maka dia menjual sandal tersebut ya, dan mengambil nilainya senilai sandalnya. Nah, jika dia mengetahui bahasanya orang bahasanya sandal tersebut adalah milik orang yang mengambil sandalnya. Jadi kalau tahu ini sandalnya orang yang mengambil sandalnya, maka sandalnya dijual kemudian diambil nilainya sandal orang yang hilang tadi, nilainya berapa diambil dari situ. Artinya beliau ingin menyebutkan bahasanya tidak langsung dia tertukar sandal kemudian diambil yang tersisa. Karena nanti bisa jadi sandalnya yang hilang ini lebih murah, ya, sandal yang tersisa lebih mahal. Nah, ini kalau tahu bahasa sandal yang tersisa adalah sandalnya orang yang mengambil sandalnya. Kalau tidak tahu maka nanti di situ menjadi hukumnya adalah luqathah, barang temuan. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan tentang syuf'ah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun fi syuf'ati wa syuf'atu wajibatun fil khulutati tuna al-jiwari fima yanqasimu tuna ma la yanqasimu wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairihi bisamani ladhi waqa alaihi al-bay'u wa hiya alal fawri fa in akharaha ma'al kudrati alaiha batalat. Ya, sampai situ dulu. Tentang syuf'ah, syuf'ah itu adalah hak untuk memiliki secara paksa atau secara pasti yang ada pada partner lama. Yang ada pada partner lama diambil dari partner yang baru dengan satu imbalan. Susah definisinya. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti ada, kalau sudah ada contohnya mudah ya. Karena kalau didefinisikan ini, sedangkan kita enggak tahu gambarannya itu seperti apa. Ya. Ya, gambaran suf'ah ya. Yaitu seseorang memiliki satu harta dimiliki bersama, ya, dimiliki bersama. Misalnya membeli tanah joinan harta uang, kemudian si misalnya siapa Zaid sama Amar joinan. Ada tanah dijual, mereka berdua urunan 50-50 misalnya juta. Kemudian belilah tanah itu seharga 100 juta. Nah, tanah ini milik mereka berdua, milik Zaid sama Amr. Ya kan? Dan enggak jelas ini posisinya yang sebelah mana. Pokoknya itu sudah menyatu milik berdua. Nah. Sampai di situ mereka berarti berserikat dalam satu harta kepemilikannya. Dan tidak ada batas-batasannya, artinya ini sebelah sana milik Zaid, ini sebelah sana milik Amr, enggak. Ya, enggak ada garisnya, pokoknya ini jadi satu. Kemudian Zaid ini malah menjual bagiannya, ya, separuh berarti kan, pokoknya kan separuh, dijual separuh, misalnya pada Bakar. Ya. Dijual separuh pada Bakar, padahal ini kan dia, Zaid ini sama Amr berserikat ya. Ini Amr ini, dia apa? Partner lama namanya Syarik Al-Qadim. Ya. Atau nanti disebut kalau dalam rukun Syafi'nya, Syafi'. Maka Amr nanti dia punya hak untuk membeli secara paksa pada Bakar. Sesuai dengan harga yang Bakar sepakati dengan Zaid. Jadi Zaid tadi kan menjual tanahnya separuh dijual 70 juta kepada Bakar. Kemudian si Amr tahu, loh kok dijual ke Bakar? Saya kan partnernya Zaid. Ya. Saya apa? Partnernya Zaid. Maka nanti Amr boleh secara paksa membeli kepada Bakar. Ini wahai Bakar, saya kasih 70 juta karena ini adalah hak saya. Ya. Kemudian mau tidak mau tetap harus diberikan. Nah, ini namanya si Amr, ini namanya Syafi'. Ya. Dia punya hak syuf'ah. Ini posisinya dia seperti paksaan, kohri. Mau tidak mau Bakar harus mau, karena ini haknya dari si Syafi', yaitu Amr. Kemudian masfu'an, masfu' minhu yang diambil yaitu Bakarnya. Kemudian masfu'nya adalah tanahnya tadi. Jadi ada Syafi', Syafi' itu yang punya hak syuf'ah. Kemudian masfu' minhu itu tadi yang diambil. Jadi misalnya tadi Bakar, kemudian masfu'nya objeknya yaitu tanahnya. Ya, syuf'ah wajibatun, wajibatun maksudnya ada sabitatun, ya, ada karena sebab khultoh. Khultoh itu percampuran, ya, apa? Percampuran. Jadi hartanya bercampur jadi satu, tidak bisa dibedakan. Tadi ya sudah ada contohnya, semoga bisa jelas. Kemudian dunal jiwar dan tidak berlaku untuk tetangga. Jadi tetangga tidak punya hak syuf'ah. Ya baik itu misalnya apa? Kalau misalnya rumah, ya, walaupun rumahnya nempel pun tidak punya hak syuf'ah. Atau tanah, ya. Jadi kalau misalnya yang apa? Dia menjual tanahnya, kemudian tangganya ya dijual ke orang lain, ya nggak boleh menuntut tetangganya. Misalnya seperti itu. Karena tetangga tersebut tidak punya hak syuf'ah. Yang punya hak syuf'ah adalah yang memiliki harta tersebut yang bercampur. Bima yanqasimu. Ya. Yang bisa dibagi. Ya, yang bisa dibagi. Artinya tadi misalnya tanah bisa dibagi. Misalnya tanah tadi ya bisa dibagi. Duna mala yanqasimu, ya, kemudian bukan yang tidak bisa dibagi. Yang enggak bisa dibagi misalnya apa? Ya misalnya rumah kecil atau kios kecil. Nah, ini enggak bisa. Kalau enggak bisa, dia nanti enggak ada hak syuf'ah di situ. Jadi kalau kecil seperti itu tidak bisa. Atau yang lain misalnya yang enggak bisa dibagi. Atau misalnya sumur misalnya. Ini enggak bisa juga ya. Wafiku lima layun kolu minal arudi kal akori, dan untuk setiap yang tidak dipindah berupa tanah kal akor, ya, seperti akor itu maksudnya adalah akor ya tanah, dia tidak bisa dipindah. Wawirihi dan yang lainnya, misalnya bangunan atau pohon yang dia ngikut tanah. Ya, dia enggak bisa apa dipindah. Maka di situ nanti ada syuf'ahnya. Bisa manilazi waqa alai albai, dengan harga yang alazi waqa alai albai, harga penjualan dari objek syuf'ah tersebut, ya, harganya berapa, maka nanti hak syuf'ah ini diambil dengan harga ya sama dengan harga penjualan tersebut. Wahya yaitu syuf'ah alal faur, artinya kalau dia sudah tahu haknya diambil, maka harus dia menuntut haknya tersebut dengan segera. Ya. Kalau nanti dia terlambat, mengakhirkan tanpa ada uzur, hilang hak syuf'ahnya. Wa in akhoraha ma'al kudrati 'alaiha batolatnya. jika diakhirkan padahal dia mampu untuk menuntut haknya, maka batal hak syuf'ahnya. Ya, syuf'ah ini disyariatkan ya, hikmahnya itu untuk menolak dharar dari syarik al-qadim. Jadi tadi si Amr tadi ya, kalau Zaid tadi menjual ke Bakar, nah nanti kemudian tanahnya dimiliki oleh Bakar, nanti ada biaya-biaya ya kan, biaya yang dikeluarkan ya, karena dijual kepada orang lain tadi, kemudian nanti ada biaya-biaya misalnya apa, membuat saluran air, membuat apa untuk bangunannya, atau misalnya rumah, kepemilikan satu rumah. Jadi nanti ada biaya-biaya yang dikeluarkan, yang ini merugikan si merugikan tadi syafi'nya, ya, si amarnya tadi, syarik qadimnya. Ya, mungkin kalau sekarang pengurusan apa surat-surat seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah untuk menolak dharar ya. Untuk menghilangkan kerugian yang nanti didapatkan oleh syafi'nya tadi. Sehingga disyariatkan hak syuf'ah. Ya, di samping itu tentunya juga dari aspek sosial juga belum tentu nanti dia itu apa? Cocok misalnya dengan partner yang baru tadi. Karena nanti bersebelahan dengannya misalnya. Rukun syuf'ah yaitu yang pertama syafi', yaitu orang yang mengambil hak syuf'ah, ya tadi contohnya adalah Amr. Kemudian masfu' minhu yaitu yang diambil haknya, yaitu tadi contohnya Bakar, yang Zaid menjual kepada Bakar. Kemudian masfu' ini adalah objeknya, yaitu tanahnya atau bangunan. Syarat syafi adalah dia syarik, ya dia berserikat ya dalam harta, berserikat dengan partnernya dalam satu harta yang bercampur, tidak bisa dibedakan. Dan syuf'ah tidak ada pada tetangga. Kemudian masfu'nya, syaratnya, objeknya adalah bisa menerima pembagian, bisa dibagi. Kemudian tidak dipindah, tidak bisa dipindah. Ya, sehingga tidak berlaku nanti syuf'ah pada misalnya barang-barang yang mankul, bisa dipindah. Seperti mobil, kemudian barang-barang yang lainnya yang bisa dipindah. Kemudian yang ketiga, dimiliki dengan iwat. Ya tadi dimiliki dengan iwat tadi. Dia Amr sama Zaid itu sama-sama membeli. Jadi mendapatkannya ini dimiliki dengan iwat. Nah, tadi yang pertama apa? Bisa dibagi. Kalau enggak bisa dibagi, contohnya tadi ya yang Anda contohkan. Misalnya ya kios kecil, rumah kecil atau sumur. Nanti enggak bisa. Kemudian tadi bukan harta yang bisa dipindah atau bergerak ya. Jadi ya, syuf'ah ini hanya syuf'ahnya untuk harta yang tidak bergerak, tanah, rumah, kemudian toko. Ya. Kalau sumur ya sumurnya yang besar ya, kalau yang kecil tidak bisa. Kebun. Ya. Kemudian kalau benda yang bisa dipindah ya bergerak, mobil, motor, handphone, ya, tidak ada hak syuf'ahnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Dengan iwat, dengan cara misalnya membeli. Artinya dia itu artinya kalau tadi mitra barunya tadi misalnya memiliki bagian tersebut karena sebab hibah atau warisan misalnya, maka tidak berlaku hak syuf'ah. Faedah syuf'ah itu ada pada tadi akor, ya, aktiva tetap dan semua yang tidak bergerak, tidak berpindah. Seperti tanah, bangunan, kemudian pohon, ngikut bangunan, pohon yang dia ngikut ke tanahnya. Dan di semua bagian dari yang tidak ditentukan, ya, berupa tanah, bagian tanah yang tidak ditentukan tempatnya, bagiannya. Dan syuf'ah tidak berlaku pada yang mankul. Di barang-barang, hewan, pakaian, maka tidak berlaku hak syuf'ah. Sehingga kalau tadi dimiliki bersama barang-barang tersebut, kemudian dijual bagiannya, maka syafi'nya tadi, partner lama, tidak punya hak untuk menuntut, untuk membelinya. Ya, tadi kemudian sudah jelaskan kalau misalnya si partner lama ini mengetahui bahasanya bagian partner yang satunya menjual bagiannya kepada orang lain, dia harus segera menuntut haknya, membeli berarti, ya, membeli ke yang ke partner baru tadi. Yaitu ketika dia sudah mengetahui bahasanya dijual ke partner yang baru. Nanti kalau penjualnya dengan kontan, ya dengan kontan. Penjualannya dengan misalnya tidak kontan, ya dia dengan tidak kontan. Maka nanti misalnya diakhirkan, sudah mengetahui diakhirkan tanpa udzur, maka nanti batal hak syuf'ahnya. Tidak boleh dia menuntut. Misalnya dia sudah tahu dijual, kemudian dia apa sudah berlalu waktu, ya, dia biasa saja nggak menuntut haknya, maka nanti batal apa hak syuf'ahnya, hak syuf'ahnya. Kemudian harga syafi' tadi kan membeli paksa kepada partner baru tadi. Maka membeli dengan apa, ya dilihat sesuai dengan apa yang dibeli oleh partner baru. Misli atau kimi, ya. Jadi yang misli misalnya dia membelinya dengan barang yang bisa ditakar atau timbang, maka nanti juga beli dengan itu. Kalau membeli dengan bukan yang misli, ya, si barang-barang yang tidak ada yang semisal, maka nanti nilainya berapa saat membeli menjual tersebut, maka dia dibayarkan dengan nilai yang sama. Kemudian ada masalah jika ya ini di matan, ya, lanjutan di matan. Wa idza tazawwaja imra'atan 'ala syiqsin akhadzahu asy-syafi'u bi mahri al-misli. Jadi kalau misalnya ada seorang yang tadi Zaid tadi kan, Zaid kemudian menjual pada Bakar. Bakar ini ternyata menggunakan tanahnya untuk mahar. Jadi mahar berupa sepotong sebidang tanah, bagian tanah. Jadi Bakar ini menggunakan tanah itu untuk mahar. Nah, bagaimana kalau di sini disebutkan akhazahu asy-syafi'u bimahril misli. Syafi' tadi Amr nanti bayarnya ke Bakar adalah dengan mahar standar, ya. entah itu maharnya lebih mahal atau lebih murah, ini aturannya dengan mahar standar. Harganya tanahnya misalnya 20 juta, mahar standarnya 15, ya dibayar dengan mahar standar. Kemudian jika partnernya itu lebih dari satu, maka ya dilihat di matan, wa in kana syufa'u jama'atan istahaquha 'ala qadril amlak. Maka dia masing-masing partner ini mempunyai hak sesuai dengan porsi persentase yang dia miliki di harta tersebut. Misalnya tanah dimiliki 3 orang. Si A misalnya memiliki separuhnya 50%. Kemudian yang si B 1/3, si C misalnya 1/6. Kemudian si A menjual tanahnya tersebut. Safiknya berarti kan 2, si B sama si C. Ya, jama'atan tadi. Kemudian si A menjual bagiannya, berarti separuh tadi 50%. Maka si B nanti mendapatkan haknya adalah 2 bagian, kemudian si C mendapatkan 1 bagian. Haknya untuk membeli tadi. Karena porsinya dia tadi kan si B adalah 1/3, si C adalah 1/6. Jadi nanti haknya untuk syuf'ah ini juga sesuai dengan porsinya. Walaupun yang ada pendapat lain yang mengatakan dibagi rata. Dibagi rata ya separuh-separuh, 50-50 antara masing-masing dari syafi' tadi. Itu jika partnernya lebih dari satu. Kemudian masalah jika syafi' ini tidak mengetahui bahwasanya ada hak syuf'ah, itu harus segera, maka dia dibenarkan klaimnya tersebut dengan sumpah. Ya. Dan kebanyakan juga enggak tahu kalau segera ya. Bahkan ada yang enggak tahu juga apa itu hak syuf'ah juga enggak tahu. Sedangkan kita aja ya thalibul ilmi kadang juga enggak tahu, apalagi orang awam ya. Sehingga mungkin bisa dimakzur ya, Allahu a'lam bisawab, tapi kalau di sini harus dengan sumpah. Kalau benar-benar dia enggak tahu. Ya, dia misalnya nuntutnya itu sudah lama baru dia protes menuntut minta haknya mau membeli karena hak syuf'ah. Baru tahu misalnya. Nah, ini nanti dibenarkan klaimnya tersebut kalau dia bersumpah. Karena hukum asalnya kalau sudah lama ya ditunda maka enggak boleh ya. Enggak berarti apa? Hak syuf'nya gugur. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala faslun al-qiradu, pasal tentang qirad. Qirad ini nama lainnya adalah mudharabah. Ya, mudharabah yaitu apa? Kerjasama bisnis. Kalau dalam hal ini, dalam mazhab ini khusus dagang. Khusus apa? Berdagang. Jadi kalau enggak dagang enggak bisa. Nah, jadi ada pemodal sama pengelola. Ya, pemodal atau investor, kemudian ada pengelola. Ini namanya mudharabah. Dalam mazhab ini namanya qirad. Ya, menurut bahasa yang digunakan di mazhab, makanya qirad. Bukan qardun. Kalau qardun, utang piutang. Kalau qirad, nanti ini mudharabah. Ya, gambarannya insya Allah kita sudah sering mendengar ya. Jadi ada pemodal, kemudian pemodal ini memberikan apa? Modal, harta, uang kepada mudharib, pengelola bisnisnya. Kemudian nanti pemodal ini enggak ikut campur kerja, yang pengelola mudharibnya atau amil istilahnya di sini, dia nanti yang kerja. Nanti keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya pemodalnya 30%, kemudian amilnya 70%. Ya, boleh-boleh saja sesuai dengan kesepakatannya. Jadi ada di sini ada malik, pemilik, pemilik apa? Modal. Misalnya Zaid mengatakan pada Amr, ini saya mudoroba, saya serahkan modal padamu segini, silahkan digunakan untuk berdagang. Nanti keuntungannya kamu dapat sekian persen, kamu 40%, kamu 60%, saya 40% misalnya. Maka di situ harus ada malik, pemilik, yaitu Zaid, pemilik modal, ada amil atau mudorib, Amr, kemudian ada hartanya, modalnya misalnya tadi, nyerahkan misalnya 20 juta. Kemudian ada pekerjaan, pekerjaannya adalah tijaroh. Cuman apa jual beli saja. Kemudian ada keuntungan dan sigoh. Itu rukun dari kirot. Walil kirodi arba'atu syurutin. Kirot sah kalau ada 4 syarat. Yang pertama an yakuna ala naudin. Jadi kirot itu modalnya harus berupa mata uang. Ya. Maka enggak sah kalau modalnya berupa barang. Barang-barang dagangan atau misalnya emas batangan, maka ini enggak sah. Karena akad kirot ini sebenarnya di situ ada unsur horornya ya. Karena pekerjaannya tidak terukur seperti apa, kemudian keuntungannya juga tidak bisa, tidak ada ikatannya, tidak ada kepastiannya, maka nanti di situ apa? Diperketat syarat-syaratnya. Jadi kalau mau akad mudorobah ini objeknya itu harus, pekerjaannya itu harus, atau objeknya dulunya, objeknya harus uang. Gak boleh misalnya berupa barang, misalnya berupa barang misalnya mobil. Misalnya mobil. Misalnya anak punya mobil. Nah, misalnya seperti itu, kemudian anak mau mudorobah bersama teman. Ini anak punya mobil, silahkan antum pakai ya. Untuk apa taksi online ya. Nanti keuntungannya kita bagi berdua. Ini nggak boleh karena nggak boleh ini mudorobah kirot seperti ini karena modalnya berupa barang bukan berupa harta uang. Jadi harusnya berupa uang. Ini saya ada modal 20 juta ya, gunakan untuk berdagang ya, gunakan untuk berdagang, nanti kulak barang ya apa, kemudian nanti diperdagangkan, nanti kita bagi hasil. Nah ini baru sah kirot. Kalau barang enggak bisa. Rumah misalnya juga. Saya punya rumah nih, ada punya kos-kosan, 4 kamar. Saya enggak bisa ngelola. Ya, ini kamu kelola bagaimana caranya, ya. Kemudian nanti kita bagi hasil. Ini kirot enggak sah di sini. Karena apa? Dia bukan naldin, bukan mata uang. Nah ini syaratnya memang agak ketat ya. Kemudian tadi ala naldin minad darohim madananir. Berupa dirham dinar. Kemudian syarat berikutnya wa an ya'zana rabbul mal lil amil fitasorfi mutlakon. Pemodal, investor harus memberikan izin pada pekerja, pengelola untuk mentasorufkan, mengelola hartanya secara mutlak. Telah mutlak maksudnya tidak diikat dengan syarat-syarat yang memberatkan, yang membatasi ruang gerak dari pengelola. Misalnya, nanti kalau kulaan, ya harus di toko itu. Kamu jangan kulaan di toko yang lain. Nah, misalnya gitu. Itu nanti membatasi ruang gerak. Itu dia apa namanya, membatasi ruang gerak, maka tidak boleh, harus mutlak. Ya. Kemudian, fi tasarruf mutlaqan au fi ma la yanqati'u wujuduha waliban, dan tidak apa, dan dia tasarrufnya itu pada objek yang umumnya itu ada, umumnya ada, umumnya bisa didapatkan. Karena nanti kalau misalnya umumnya susah didapatkan, nanti ya menyusahkan ya. Nanti apa? Menyusahkan pengelola. Ya. Misalnya mempersyaratkan nanti ya ini bisnis ini jual apa, kalau biasanya di contohkan di kitab-kitab misalnya yakut merah ya, nah, ini jarang ditemukan. Mempersyaratkan nanti kita bisnis ini kulakan ini cari yakut merah, nah, ini susah, maka ini umumnya nggak ada. Kalau umumnya nggak ada ini apa, nanti tidak sah. Harusnya jadi objeknya nanti harus yang umumnya bisa didapatkan. Wa an yasrita lahu juz'an ma'luman min ar-ribhi, dan juga harus mempersyaratkan menetapkan yaitu bagian yang tertentu sudah diketahui bagian keuntungannya. Ini misalnya 50-50, 50%, 50% atau 30%, 70%. Jadi namanya itu juz'un ma'lumun ya. Dan tidak boleh mu'ayyan. Kalau mu'ayyan bagaimana? Tadi apa? Qirat, kemudian dia menyerahkan harta, mengatakan nanti kamu dapat keuntungan misalnya 3 juta. Nah ini mu'ayyan, nggak boleh. Misalnya seperti itu. Ya harus berupa apa? Juz'un ma'lum. Yaitu persentase ya. Gampangnya dengan apa? Persentase. Bukan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan. Ya, nanti goror kalau seperti itu ya. Nah, bisa terjadi goror enggak jelas dan bisa mendolimi yang lainnya. Wa alla yuqaddira bimuddatin, dan tidak dibatasi dengan waktu. Enggak boleh misalnya ini nanti kamu dagang selama 6 bulan. Ya, belum tentu untung nanti selama 6 bulan, belum tentu bisa untung. Wala dhamana 'alal 'amili illa bi udwanin. Amil tadi mudharib, pengelola, tidak menanggung kecuali dia ceroboh. Ya. Ya, misalnya ada kerusakan barangnya, kehilangan, dia enggak ceroboh, enggak nanggung. Ya. Karena dia enggak ceroboh. Tapi kalau dia ceroboh, dia harus nanggung. Ya. Dia melampaui batas misalnya. Wa idza hasala ribhun wa khusranun, jubira al-khusranu bi ribhi. Jika terjadi dia itu satu waktu untung dan suatu waktu dia rugi, maka nanti kerugian ditutup dengan keuntungan dulu. Tutup dulu, nanti masih ada untung enggak? Kalau enggak ada untung ya sudah. Tapi kalau masih ada untung baru nanti dibagi hasil sesuai dengan kesepakatannya. Ya sedikit kita baca sebagian sarahnya. Ya tadi untuk akad qirat tadi ya, yaitu akad yang ya, berupa penyerahan harta kepada pengelola untuk berbisnis, yaitu berdagang, khusus dagang, dan nanti bagi keuntungan dibagi hasil di antara mereka berdua. Qirat sama mudharabah ini mananya sama, satunya qirat ini lughahnya al-Hijaz, penduduk Hijaz, kalau mudharabah penduduk Irak. Rukunnya malik yaitu pemilik modal, investor, amil atau mudharib pekerja, pengelola, mal itu harta, amal pekerjaannya yaitu tijarah, ribhun keuntungan, sihwah. Syaratnya yaitu ala nadin tadi ya, harus berupa uang, mata uang. Tidak sah misalnya apa? Berupa batangan emas misalnya, atau barang-barang perdagangan, barang-barang dagangan. Tadi ini sudah ya, bahasanya qirat ini ada unsur ghoror dan pekerjaannya tidak terukur, keuntungannya tidak ada ikatan kepercayaan, dan qirat tadi adalah dibangun untuk prinsip mengembalikan modal. Maka dibolehkan karena ada kebutuhan. Syarat yang kedua ya, pemilik modal memberikan izin pada pengelola, izin secara mutlak, dan pada objek yang umumnya bisa didapat. Jadi kalau misalnya membatasi, izinnya dibatasi, nanti kalau mau beli musyawarah dulu. Kalau mau ini musyawarah dulu. Nah ini nanti dia membatasi ruang gerak. Kemudian tadi harus disepakati, disebutkan kesepakatan bagi hasilnya berapa. 50%, 50%, atau misalnya 70%, 30%, dan yang lainnya. Kodron muayanan enggak boleh, tadi maksudnya adalah sudah ditetapkan tertentu, misalnya kamu dapat hasil 3 juta. Nah, itu enggak boleh. Karena nanti belum tentu keuntungannya 3 juta. Kadang malah kurang dari itu atau tidak untung. Kalau misalnya kemudian investor mengatakan pokoknya kamu mendapatkan bagian dari keuntungan, nah ini enggak boleh karena jahalah. Ya berapa bagiannya harus tadi disebutkan lalu harus juz'un ma'lumun, harus jelas. Berbeda kalau misalnya mengatakan nanti keuntungan bainana, bahasa Arabnya bainana. Kalau bainana nanti separuh-separuh, boleh. Arifhu bainana. Jadi kalau bahasa Indonesia gimana nih? Kalau bahasa Arabnya bainana gitu, arifhu bainana itu sah. Kalau cuman kamu dapat bagian, maka tidak sah tanpa menyebutkan persentasenya. Kemudian tidak ditetapkan dengan waktu tertentu. Misalnya 1 bulan atau 6 bulan, maka kalau seperti itu batal akadnya. Karena tadi ya keuntungan belum tentu didapat dalam rentang waktu itu. Kemudian sihwohnya juga tidak boleh ada takkid tadi, bulan apa ditentukan waktunya dibatasi tidak boleh, kemudian tidak ada ta'lik. Ta'lik sudah ma'ruf ya. Nah, jika apa misalnya digantungkan dengan sesuatu. Jika datang bulan ini nanti saya akad mudharabah, qirat. Nah, ini ta'lik. Yatul amil, ya tangan amil pengelola adalah tangan amanah, maka tidak menanggung kecuali dia melampaui batas. Barang dagangnya hilang, barang dagangnya rusak. Ya, dilihat melampaui batas atau enggak. Ya, ta'adi atau tidak, taksir atau tidak. Kalau mas telah melakukan sesuai dengan prosedurnya, maka dia tidak menanggung. Jika terjadi kerugian, ya, dan pengelola ini sudah melakukan dengan prosedurnya, ya, sesuai dengan SOP-nya, maka yang menanggung kerugian ya pemilik modal. Amil enggak meranggung kerugian. Ya kerugiannya hanya dia ya kerja enggak dapat hasil. Adapun untuk hartanya ini yang menanggung amilnya. Kalau sudah sesuai dengan standar ternyata rugi. Ya kemudian kalau terjadi tadi kerugian sama keuntungan. Nah, ada kerugian juga ada keuntungan, maka nanti kerugiannya ditutup dulu. Kerugiannya apa? Ditutup dulu, baru kalau sudah tertutup, maka kalau masih ada keuntungan, maka dibagi hasilnya. Ya misalnya. Kalau misalnya tahunan, misalnya contohnya kalau misalnya tahunan, misalnya tahun pertama rugi 10 juta, misalnya seperti itu, total modal 100 juta, kemudian tahun kedua keuntungannya 40 juta, maka nanti dikurangi dulu 40 juta ini, dikurangi kerugian 10 juta, menjadi 30 juta, baru itu 30 juta dibagi sesuai dengan persentase. Nah itu hanya contoh saja ya. Nah, kemudian akad qirat adalah akad jaiz ya, dari maka boleh bagi kedua belah pihak untuk membatalkan kapanpun kapanpun dikehendaki. Ya nanti kalau sudah dibatalkan berarti ya, tinggal nanti ada keuntungan enggak, tinggal dibagi kalau ada keuntungannya. Artinya tutup dia kalau sudah apa tutup akad ya, akadnya bubar. kalau dibatalkan. Kemudian amil tidak boleh berdagang lebih dari modal, ya, melebih dari modal, dan dia juga tidak membayar dari hartanya sendiri untuk berdagang. Jadi amil itu enggak usah urun modal, pemodal juga tidak usah apa ikut bekerja. Jadi ini sudah sendiri-sendiri. Investor itu cuma setor modal, amil ini khusus bekerja. Kemudian tidak boleh bagi amil, bagi pemilik modal ataupun pengelola untuk mengkhususkan bagian tertentu dari keuntungan untuk dirinya sendiri. Disisikan dulu baru nanti dibagi hasil. Enggak boleh. Jadi semua keuntungan harus langsung dibagi hasil. Enggak boleh ditarik dulu untuk dia misalnya. Misalnya tarik amannya. Jadi dia misalnya punya bagian pasti misalnya. Minta seperti itu. Berarti apa? Tidak adil, mendolimi yang lain. Jika akad kiratnya ini fasid, rusak, maka tindakan atau kerja dari pengelola ini nanti diberlakukan sebagai apa? Ijarah. Nanti dia digaji. Jadi kalau tidak terpenuhi akad dari kirat ini, nanti dia pekerjanya nanti dia digaji. Keuntungannya ya 100% milik pemodal. Ya, keuntungan 100% milik pemodal, nanti amilnya, pengelolanya digaji. Jadi nanti jatuhnya ke akad seperti ijarah. Nah, kalau ini akad dari kirotnya nanti rusak, ya, tidak sesuai dengan persyaratannya. Jika seorang pemilik modal berkata pada amil untuk akad kirot ini, kemudian mengatakan keuntungannya semua milikku. Keuntungannya semua milikku. Milik pemilik modal. Itu amilnya enggak dikasih misalnya. Nah, kalau kata beliau di sini boleh mudharabah seperti ini, dan nanti pekerjaan amil ini tabaruk sosial, ya. Cuma-cuma. Ya. Ada enggak seperti itu? Allah alam bisawab. Tapi kalau di ini di Naf'ul Asqa syarah untuk muamalah mata Nabi Suja, di sini disebutkan akadnya fasid karena menyelisih muktado akad. Jadi di sini disebutkan masalah jika seorang pemodal mensyaratkan keuntungan semua untuk pemodal. Dia mengatakan pada amil, qarat tuka bihadzihi, misalnya ini 1000 dirham, ala anna ribha kulluhu li. Nah, maka di sini akadnya fasid. Kemudian nanti amilnya bagaimana? Maka amilnya mendapat kalau menurut Romli sama Al-Khatib Sirbini, amilnya enggak dapat apa-apa menurut yang Asoh, karena dia tidak punya keinginan untuk mendapatkannya. Dia sudah kerja, sudah di akad seperti itu, dia masih bekerja. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, nanti dia enggak dapat apa-apa kecuali dia itu punya prasangka mendapatkan gaji. Kemudian akad kirot ini berakhir karena satu, ya, dibatalkan oleh salah satu pihak misalnya. Yang kedua gila atau pingsan dari salah satu pihak. Kemudian kematian dari salah satu pihak. Ini kirot akad jaiz sudah, ya. Sudah. Ya. Ya, untuk kirat mungkin cukup dulu, kita baca satu fasal lagi tentang musaqah. Qala al-musannifu rahimahumullah taala, faslun al-musaqatu musaqah. Wal musaqatu jaizatun 'alan nakhli wal karmi. walaha syaratani ahaduhuma an yuqatiraha bimuddatin ma'lumatin. Musaqah, ya musaqah ini akad berkaitan dengan pertanian, ya, sawah ladang. Yaitu gambarnya adalah ada orang yang punya kebun, di sini kebunnya khusus untuk kebun kurma dan anggur, ya. Kemudian sudah tumbuh pohonnya, dia tidak punya keahlian untuk merawat atau tidak punya waktu untuk merawat, mengairi, merawat tanamannya, maka dia melakukan akad musaqah dengan orang lain. Nah, orang lain ini yang bekerja, nanti bekerja merawat tanaman tersebut. Nah, kemudian hasilnya nanti pekerja ini mendapatkan hasil prosentase dari hasil yang dihasil dari panen buah-buahan tersebut. Berapa persen misalnya. Jadi hasilnya itu dari hasil panen sendiri, ya, bukan berupa uang. Ini akad musaqah. Ya, ini mirip dengan ijarah, ya. Dan al-musaqah itu jaizatun, boleh untuk tanaman kurma dan anggur saja. Nah, yang lainnya enggak boleh. Dalam mazhab lainnya enggak boleh. Kalau pendapat qaul qadim dalam mazhab itu boleh di buah-buah lain. Tapi yang muktamad enggak boleh. Hanya khusus itu saja. Dan punya dua syarat. Yang pertama, dia ditetapkan waktunya. Jangka waktunya berapa lama ditetapkan. Kemudian yang kedua, sudah ditetapkan bagian untuk amil pekerjanya, ya, bagian yang jelas dari hasil kebun tersebut, ya, buah-buahnya. Tsumal amalu, kemudian pekerjaannya itu tsumal amalu fiha, pekerjaan dalam musaqah ala dorba ini ada dua macam. Yang pertama, amalun ya'udu naf'uhu ila samarati wa fahuwa 'alal 'amil. Pekerjaan yang manfaat dari pekerjaan itu kembali ke buah-buahan, maka ini kewajiban 'amil, pekerja. Kalau pekerjaannya dampaknya ke buah-buahannya. Wa 'amalun ya'udu naf'uhu ilal 'ardi. Dan ada pekerjaan yang manfaatnya ini kembali ke tanah. Manfaatnya ini ke tanah. Wa fahuwa 'ala rabbil mal. Nah, pekerjaan ini menjadi tanggung jawab dari yang punya harta, yang punya kebun. Ya, kita baca sebagian syarahnya. Yaitu akad musaqah, akad yang berupa apa? Penyerahan, ya, kebun kurma atau anggur dari pemiliknya kepada pekerja untuk dirawat, ya, untuk dirawat, disirami, ya. Kemudian pekerja mendapatkan bagian, prosentase bagian dari buah-buahan yang dihasilkan. Hukumnya boleh dengan syarat-syarat. Ya, hikmah disyariatkannya, ya, untuk mewujudkan maslahah, ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada orang yang punya pohon kebun, dia tidak bisa merawatnya. Tapi ada pula orang yang bisa merawat tapi tidak punya kebun. Rukunnya malik, pemilik kebun, pemilik pohon, amil pekerja. Amal ini adalah pekerjaannya, yaitu perawatannya, pengairan. Maurid ini objeknya, yaitu kebunnya tadi, yaitu pohon-pohonnya, pohon kurma dan pohon anggur. Namanya maurid samar, buah-buahnya siwa-siwa. Syarat malik ini dan amil ini syaratnya sama dengan di akad qirat. Kemudian syarat pekerjaan musaqah. Yang pertama, tidak boleh mempersyaratkan kepada orang berakad, misalnya pada pekerja, mempersyaratkan yang bukan menjadi kewajibannya. Jadi misalnya ini pemilik kebun nggak boleh membani pekerja untuk membuat pagar misalnya, suruh buat pagar kebunnya, ini nggak boleh, nggak boleh syarat seperti ini, karena itu bukan pekerjaan petaninya, ya. Ini pekerjaan yang punya. Kalau petaninya itu mengairi aja, mengairi, merawat. Kemudian ru'yatul asyar, pohon-pohonnya terlihat agar sah musakohnya. Maka nggak boleh misalnya nggak terlihat. Yang mana yang mau di airi, dirawat, harus terlihat jelas. Kemudian ditetapkan dengan waktu tertentu. Yang umumnya sampai batas waktu itu nanti dia sudah berbuah, sudah panen. Maka tidak sah misalnya waktunya selamanya. Ya. Atau misalnya waktunya adalah yang umumnya di situ belum berbuah. Ya. Umumnya belum berbuah, cuman batas waktunya sampai situ. Ya. Misalnya cuman 2 bulan, padahal ini nanti panennya kira-kira kan 4 bulanan biasanya. Ini enggak boleh. Enggak boleh juga misalnya ini pokoknya akad musakohnya sampai berbuah, ini juga enggak boleh karena enggak jelas juga batasannya sampai berbuah kapan. Ya, tetap jadi tetap harus ada apa? Batasannya. Kemudian amil tadi pengelola petaninya harus mendapatkan di situ bagian yang sudah diketahui persentase yang sudah diketahui dari apa? Buah-buahan yang dihasilkan. Misalnya mendapatkan separohnya ya dari hasil panen atau sepertiganya dan seterusnya. Kalau pemilik kebun misalnya membatasi ya atau menentukan nanti bagian untuk pekerja itu dapatnya nanti yang sana, yang kurma yang sebelah sana, sebelah utara sana misalnya, sebelah arah sana. Nanti yang sini yang saya, yang punya kebun ini enggak boleh. Karena tadi ya, saya goror, nanti bisa jadi yang sana nanti bisa jadi panen banyak, bisa jadi panen sedikit, bisa jadi gagal yang sana. Jadi yang ditentukan haruslah persentase, bukan muayyan. Muayyan itu sudah ditentukan, enggak boleh muayyan, jadi harus persentase. Syarat maurid yaitu objeknya yang pertama harus kurma atau anggur. Kalau yang lainnya enggak sah, pakai musakoh enggak sah. Kemudian pohonnya sudah ditanam ya, sudah jelas di taman tanam terlihat di apa? Kemudian apa? Belum nampak sudah layak dikonsumsi. Jadi buah-buahnya ini masih, misalnya masih kecil-kecil gitu kan. Nah, itu seperti itu misalnya. Enggak boleh nanti sudah layak dikonsumsi kemudian musakoh. Nah, ini kurang berfaedah. Karena musakoh nanti kan mengairi, kemudian nanti bagaimana penyerbukannya, kalau misalnya belum berbuah, penyerbukannya biar cepat, dengan cara apa, sehingga nanti cepat berbuah. Gimana caranya buahnya bisa nanti banyak, ya. Bagaimana caranya agar tidak diserang hama, ya. Kemudian pengairannya nanti bagaimana, nah, ini pekerjaannya kan seperti itu. Nah kalau sudah siap dikonsumsi, ya nggak ada faedahnya nanti, musakohnya. Kemudian sigohnya ya seperti sigoh dalam jual beli, tapi di sini apa? Harus ditetapkan waktunya. Kalau dalam jual beli malah tidak ada penetapan waktu. Pekerjaan dalam musakoh tadi ya, ada yang pekerjaan yang kembalinya ke buah-buahan. Ini adalah kewajiban pekerja. Misalnya mengairi, membersihkan, kemudian masalah agar penyerbukannya lancar, cepat, menjaga buah-buahan dari hama, dari pencurian, dari serangan burung-burung dan lain sebagainya. Ini bagaimana caranya, ini yang petaninya nanti yang tahu dan punya kewajiban untuk itu. kemudian amal pekerjaan yang manfaatnya ini ke tanah. Nah, ini kewajiban pemilik tanah. Misalnya alat-alat pertanian, kemudian menggali saluran air yang utama, ya, saluran air utama. Kalau saluran air yang nanti ke pengaturannya yang apa ke kebunnya nanti bisa amilnya. Tapi yang menyediakan yang utamanya adalah pemilik modal, pemilik kebun. Membangun pagar, misalnya. Membangun pagar. Menyediakan alat misalnya nanti mau diambilkan dari sungai, harus pakai diesel dan sebagainya. Ini tugasnya pemilik kebun. Jadi ini pekerjaannya ada dua, ini harus dibedakan. Enggak boleh nanti pemilik kebun, pokoknya kamu semua, ini enggak bisa. Ya, jadi ini dibagi seperti ini. Pekerjaan ini manfaatnya kemana? Ke buah atau ke tanah. Kemudian akad musakoh ini adalah akad yang lazim. Maka enggak boleh misalnya apa memutuskan sepihak. Jadi harus sampai akhir waktu yang ditetapkan. Masalah jika batas waktu akad musakoh ini sudah berakhir, kemudian pohonnya belum berbuah, maka nanti amilnya menunggu sampai dia berbuah. Jika dia sudah berbuah sebelum berakhir waktu musakohnya, maka amil pekerja harus tetap sampai selesai waktunya. Kemudian jika akad musakoh ini batal karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka pekerja mendapatkan apa? Upah standar. Maka seperti ijaroh. Jatuhnya seperti apa? Ijaroh. Ya. Ya, kenapa enggak dipakai akad ijaroh? Nah, ijaroh bisa enggak? Ya, bisa aja kan kalau pakai ijaroh. Tinggal petaninya dibayar. Pokoknya saya bayar harian sekian misalnya. Atau bulanan kamu merawat. Nah, dengan akad musakoh ini salah satunya adalah yang pertama, belum tentu yang punya kebun punya uang. Ya kan? Ya kan? Belum tentu punya uang misalnya untuk bayar. Nah, kalau dengan akad musakoh, ya nanti pembayarannya kan dari buah-buahan yang dihasilkan. Kemudian kalau dengan akad musakoh, ini pekerjanya lebih semangat. Ya, kenapa lebih semangat? Karena semakin banyak hasil panennya, dia akan dapat apa? Semakin banyak. Kalau dengan akad ijaroh, pokoknya dibayar, kadang-kadang malas-malesan. Bisa jadi seperti itu kan? Malas-malesan. Ya, karena apa? Ya pokoknya yang penting sudah dapat bayaran kok segini gitu. Nah, beda dengan akad musakoh, nanti dia apa? Semangat. Bagaimana caranya ini sukses panennya. Berarti kalau sukses, dapat bagian banyak juga. Nanti kalau panennya sedikit, ya dia persentasenya segitu sesuai dengan panen yang dihasilkan. Semakin banyak, ya semakin dapat hasil yang banyak. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi tentang musakoh, kemudian dakirot, kemudian suf'ah. Wasop ini banyak sekali akadnya. Jadi harap dimaklumi, mungkin kita juga agak kewalahan seperti itu ya. Namanya juga daurah, ya, tentunya memang keefektivitasnya itu agak kurang ya. Kurang ideal kalau belajar seperti ini. Kan, tapi insya Allah tetap kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ya. Rajin mencatat, nanti yang tadi materi yang disampaikan, catat. Kalau belum jelas ditanyakan. Bisa ditanyakan atau diskusikan, monggo di tafadol, didiskusikan di grup. Kalau butuh dibuka nanti kita buka. Kalau untuk diskusi ya, untuk diskusi dari materi. Ya. Sekali lagi kita diskusikan itu pahami materinya dulu. Ya. Matanya ini maksudnya apa? Ya, jangan kemana-mana dengan masalah-masalah yang kita cobain nanti dulu. Ya, kecuali berkaitan erat dengan. Ya. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan ya. Tolong fokus di sini dulu. Misalnya lebih baik menanyakan ibaroh. Ibaroh ini maksudnya apa? Nah itu. Gitu ya. Jadi kita ini belajar. Ya, bukan forum fatwa. Jadi harap di apa? Perlu di kita ketahui bersama, ini kita forumnya forum belajar. Jadi mempelajari kitab, ya, maksud dari ini apa, ibaroh-ibarohnya apa, sehingga kita ada maklumat di sini, ya. Ya, bukan fokus di fatwa. Kalau fatwa tanya yang lain nanti enggak apa-apa. Ini fokus belajar. Kita fokus apa? Belajar. Ya. Jadi kita antum juga teman-teman semua di sini fokusnya di situ. Tolong fokusnya di situ ya. Jangan fokusnya misalnya menanyakan masalah-masalah pribadi terus yang ini mungkin beda materinya. Ya boleh-boleh saja, kita terbuka itu. Kan, tapi sekali lagi waktu manfaatkan untuk fokus di memahami ini agar maklumat-maklumat baru ini masuk di kepala kita. Tujuannya gitu, kita belajar seperti itu ya. Ya, bukan fokus di forum tanya jawab. Ya. Kecuali berkaitan dengan ini, maksudnya ibaroh ini maksudnya gimana? Ini kok seperti ini? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, itu. Pertanyaan timbul dari efek membaca memahami matan ya. Walaupun ya silahkan kalau bertanya pengalaman pribadi kemudian ada masalah yang lainnya, kita tidak masalah. Tapi tolong waktu ini diprioritaskan untuk memahami matanya itu tadi. Targetnya apa yang ada di matan itu kita paham gitu loh. Maksud matan ini apa gitu. Ya, tidak perlu meluas kemana-mana dulu. Jadi matan Abu Suja ini kita paham maksudnya apa. Nah itu dulu. Nanti diulang-ulang, paham diulang-ulang sehingga nanti apa mungkin. Dan itu insya Allah sudah banyak sekali manfaatnya kalau kita memahami matannya. Demikian, terima kasih atas partisipasi kehadiran teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun hal yang tidak berkenan yang Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.